Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah wa barakallahu fikum. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memudahkan kita dan telah memberikan taufik kepada kita untuk bisa melaksanakan salat isya berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, yang hal itu tentunya sebagai perkara yang telah Allah wajibkan atas diri-diri kita semuanya, termasuk daripada sekian kewajiban yang telah Allah SWT wajibkan atas diri kita, itu tiada lain mempelajari ilmu agama ini. Sebagaimana hadis yang ma'ruf yang antum ketahui, hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, Al-Baihaqi dan yang lainnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan tentunya pula muslimah. Sehingga ilmu yang manakah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala mempelajarinya? Tiada lain adalah al-ilmu ad-din, al-ilmu syar'i, ilmu agama. Ilmu yang berkaitan tentang hak-hak Allah, hak rasulnya dan juga hak makhluk secara umum. Akhwati fillah rahimani rahimakumullah, sehingga alhamdulillah bitaysirillah azza wa jal wa i'anatihi wa tawfiqihi, dengan kemudahan dan pertolongan serta taufik dari Allah SWT, insyaallah dalam pertemuan ini kita akan membacakan suatu karya tulis yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik Ibn Muhammad Abdul Rahman Al-Qasim rahimallahu ta'ala dalam karyanya Aina Nahnu Min Ha'ula, yang ma'ruf dari bagian ini disebut dengan Warasatul Anbiya. Warasatul Anbiya, warisan para nabi. Risalah ini beliau berikan judul yaitu Warasatul Anbiya, warisan para nabi, yang itu tercakup dalam rangkaian tulisan-tulisan beliau Aina Nahnu Min Ha'ula, di mana letak kita dibandingkan dengan mereka Salafun Salih, orang-orang yang terdahulu dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sehingga apa yang beliau tulis merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi orang-orang yang setelahnya, bagi kita. Dan tentunya karena apa yang beliau tulis di sini dibutuhkan kepada takhrij, penelitian yang mendalam. Oleh karena itu mungkin kita akan membaca perkara yang masyhur, ma'ruf dan dianggap sahih oleh para ulama, dan kita meninggalkan sebagian yang hal itu meragukan atau tidak dianggap sahih di sisi para ulama yang lainnya. Tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimatu, sebagai pembukaan dari penulis rahimallahu ta'ala, kata bila alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli fatratin minar rusuli baqaya min ahli al-ilmi. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan pada setiap masa, setiap waktu, generasi penerus para rasul dari kalangan ahlul ilmi. Ada baqaya, ada sisa-sisanya generasi, itu generasi dari generasi para rasul dari kalangan ahlul ilmi. Karena para ulama ahlul ilmi, mereka adalah para generasi, para penerus dari para rasul yang mendakwahkan agama ini, mendakwahkan syariat ini, mendakwahkan perkara-perkara yang Allah wajibkan kepada mereka dan kepada umatnya. sehingga estafet dakwah yang diemban, yang dibawa oleh para rasul, hal itu dilanjutkan dan diteruskan oleh para ahlul ilmi. Sebagaimana hadis yang ma'ruf yang antum ketahui, yang insyaallah akan dibawakan oleh Syekh rahimallahu taala, al-ulama warasatul anbiya. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Tayyib. Para ulama adalah pewaris para nabi. Sehingga ahlul ilmi mereka adalah baqaya sebagai generasi penerus estafet dakwah para rasul. Yad'una man dalla ila al-huda. Yang mana tentunya para rasul dakwah mereka menyeru dari kesesatan, ya, orang yang tersesat menuju petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang tugas dakwah ini yaitu menyeru manusia yang terjatuh ke dalam kesesatan, diteruskan oleh mereka para ulama, para ahlul ilmi. Tanya, bagaimana tugas mereka yang mulia untuk menarik, mengajak manusia dari kesesatan menuju petunjuk. Sebagian hal itu datang dalam hadis Abdullah bin Mas'ud dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada nara." Perumpamaan aku dan perumpamaan kalian seperti seseorang yang menyalakan api. Jadi perumpamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merumpamakan beliau dengan umatnya ini seperti seseorang yang sedang menyalakan api, yang membuat api unggun, membuat pembakaran. Kemudian kata Rasul SAW, faja'ala al-janazibu wal-firashu yaqa'na fi. Setelah api menyala, setelah api terbakar, kemudian mulailah dari binatang-binatang seperti kupu-kupu, serangga-serangga berjatuhan, ya, terjatuh kepada api yang menyala tersebut. Ya, kita lihat, kita saksikan, jikalau ada misalkan api unggun, ya, kalau di sini Sunda ya, campuran, Betawi. Jadi kalau di sana ada api unggun, ya bebeleman istilahnya, orang bakar-bakaran, api menyala, maka ketika api menyala, binatang-binatang kecil, ya baik itu ramatuk, ataupun kupu-kupu, atau yang sejenisnya serangga-serangga, dia berjatuhan masuk karena tidak tahu itu adalah api. Ya. Bahkan tidak ada mungkin di sana batasan atau peringatan hati-hati itu api, tidak ada, sehingga binatang-binatang kecil yang semodel ini berjatuhan kepada api yang sedang menyala. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa ana akhidhu bi hujajikum wa antum tafallatuna min yadi." Ya, aku berusaha untuk menyelamatkan kalian tadi dari nyala api. Ya, dari bakaran yang sangat dahsyat, yang sangat panas. Tetapi kalian sendiri yang berusaha lepas dari tanganku. Rasul SAW berupaya untuk menyeru manusia, menyelamatkan manusia dari kesesatan, ya, dari kekeliruan, kepada cahaya, kepada petunjuk. Tetapi ternyata manusia itu sendiri yang enggan untuk mengikuti jejaknya, ya, Rasul SAW. Demikian pula umat yang sebelumnya enggan mengikuti para rasulnya. Tanya, "Wa ma aktsara an-nasi bi mu'minin." Ya, tidaklah kebanyakan manusia itu mereka beriman terhadap ajakan-ajakan, seruan-seruan rasulnya. Tayyib. Ya, sehingga tugas ini menyeru manusia dari kesesatan menuju cahaya, menuju petunjuk adalah tugas yang diemban oleh para ulama meneruskan jejak para rasul sebagai tugas yang utama, yang mulia. Tayyib. Bukan sebagai tugas yang enteng, yang gampang. Yang tentunya tantangannya pun besar seperti apa yang terjadi kepada para rasul. Tayyib. Demikian pula para ulama sebagai para penerus para nabi, wayasbiruna minhum 'alal adza, bersabar terhadap gangguan yang menimpa mereka. Ya, 'alal adza, bersabar terhadap gangguan-gangguan, rintangan-rintangan. Karena dalam berdakwah, dalam menyeru kepada jalan petunjuk, kepada jalan yang benar, jalannya Ar-Rasul, Siratul Mustaqim, la budda minal adza, ya. Hal itu mesti adanya gangguan. Mesti adanya penghalang, sunnatullah. Ya. Sebagai ketetapan yang Allah tetapkan untuk mengajak manusia ke dalam petunjuk harus melalui rintangan-rintangan, maka dituntut untuk kita bersabar. Ya. Sebagaimana Rasul SAW menggambarkan ya tentang dakwahnya para nabi, kana yamsahuddam min wajhihi. Ya. Ada seorang nabi yang dia mengusap darah dari pipinya, dari wajahnya. Wa yaqul, dengan mengatakan Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya, ya Allah, ya ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu. Betapa banyak gangguan. Kita saksikan bagaimana para rasul sebelumnya. Ya. Nabi Ibrahim atau yang lain dari kalangan anbiya, tidaklah dakwah mereka mulus begitu saja. Ya, tetapi rintangan. Ya, dan juga hambatan, bahkan ancaman besar jiwa yang harus mereka hadapi dalam menyampaikan syariat Allah SWT kepada kaumnya. Ya, sehingga apa yang menimpa Nabi Ibrahim, ya, untuk dibunuh, dibakar di atas nyala api yang besar. Tayyib. Nabi Nuh, ya, Nabi Musa, ya, Yusuf, dan yang lainnya dari kalangan anbiya wa rasul yang mereka dihadapkan pada ujian-ujian yang besar. Demikian pula Nabi Yuna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana upaya-upaya kaum musyrikin, kaum kafirin dalam memutuskan dakwah beliau, bahkan merencanakan pembunuhan kepada beliau, baik itu dengan fisik ataupun dengan racun dan yang lainnya. Sungguh sangat besar ketika itu. Ya, sampai Rasulullah SAW dan Abu Bakar masuk kepada sebuah gua karena dikejar-kejar oleh musyrikin ketika itu. Sembari beliau menghibur kepada Abu Bakar untuk bersabar, la tahzan innallaha ma'ana. Ya, jangan kau bersedih. Ya, karena sesungguhnya Allah SWT bersama kita. Pertolongannya. Ya, demikianlah ujian. Oleh karena itu Rasul SAW menyatakan dalam hadisnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya ثم الامثل فالامثل. Manusia yang paling besar ujiannya itu para nabi. Kemudian yang semisalnya dan semisalnya, itu mereka baqaya minar rusul, penerus para rasul, para ulama, yang akan mendapatkan ujian besar setelah para nabi, setelah para rasul. Tetapi itu semua yasbirun 'alal adza, bersabar atas gangguan. Baik. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ketika beliau menyebutkan tentang perkara yang wajib untuk kita mengetahuinya, yaitu al-ilmu wal 'amalu bihi was-sabru wad-da'watu ilayhi was-sabru 'alal adzafi was-sabru 'alal adzafi. Ya, karena dalam kita menuntut ilmu butuh kesabaran. Ya, menuntut ilmu butuh kesabaran. Oleh karena itu kata seorang penyair, laulal masyaqqah lasyadan nasu kulluhu. Kalau bukan di sana ada masyaqqah, ada kesulitan, ada kepayahan, ada keletihan, ada kehausan dan yang lainnya dari pengorbanan dalam menuntut ilmu, niscaya semua manusia jadi pemimpin. Ya, semua manusia jadi ulama mungkin. Ya, kalau tidak ada masyaqqah, kesulitan dalam menuntut ilmu, tetapi dalam menuntut ilmu ini ada masyaqqah, ada kesulitan. Sehingga Allah SWT memberikan ilmu kepada orang yang Allah kehendaki. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Semua itu Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Bagaimana untuk kita memerangi diri, menundukkan diri dalam menuntut ilmu dari letih, dari capek, dari haus, dari dahaga, dari kenikmatan dunia, kelezatan dunia, ya, atau keenakan dalam kita beristirahat dan yang lainnya. Ya, sungguh sangat besar tantangan dalam kita menuntut ilmu sendiri. Tayib. Meskipun mungkin fasilitas sudah kita miliki, tetapi ya hal itu akan datang kepada kita sehingga Allah SWT memilih siapa yang mampu untuk bersabar dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu kata seorang pensyair, ya dia mengatakan, "Man yasbir 'alal badli yadhfar binairihi." Barang siapa yang dia bersabar untuk berkorban dalam rangka ilmu, untuk mendapatkan ilmu, niscaya dia akan mendapatkannya. Ya, niscaya dia akan mendapatkannya. Demikian pula kata yang lainnya, "Man 'arafa bima yatlub hana, man 'arafa ma yabdhuluhu hana 'alaihi ma yatlubuhu." Barang siapa yang dia tahu, yang dia faham tentang perkara yang dia cari, ya, maka akan dianggap ringan perkara yang dia korbankan. Ya, kalau dia tahu bahwasanya pentingnya yang dia cari dari ilmu din, ilmu agama, ilmu syar'i, memahami Al-Quran dan As-Sunnah, ya, dengan pemahaman salaful ummah, maka dia akan anggap enteng. Dia akan menganggap remeh pengorbanan yang dia korbankan, tidak akan menganggap sulit dari apa yang dia korbankan. Ya. Semua inilah budda minas sabri. Demikian pula al-amalu bihi, beramal dengan ilmu butuh kesabaran dalam kita mengamalkannya, mewujudkannya, mempraktikkannya, ilmu yang kita miliki. Demikian pula dalam dakwahkan ilmu itu, ya, butuh kesabaran pula dari tantangan, celaan, ya, hambatan dan yang lainnya. Dan juga as-sabru ala azafih, bersabar atas gangguan itu semua. Ya. Menunjukkan bahwasanya ilmu, amal dan dakwah mesti adanya ujian, mesti adanya tantangan. Oleh karena itu tidak semata-mata Allah SWT sebutkan dalam nasihatnya melalui Luqman kepada putranya, ya, kepada Luqman, ya, yang ketika itu Luqman berbicara kepada putranya, "Ya bunayya aqimis salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak." Wahai putraku, ya, tegakkanlah oleh engkau salat, kemudian wa'mur bil ma'ruf, perintahkanlah manusia kepada kebaikan, wanha 'anil munkar, cegahlah mereka dari kemungkaran. Kemudian apa setelahnya? Wasbir 'ala ma asabak, bersabar terhadap perkara yang akan menimpa engkau. Kenapa? Karena tadi untuk mewujudkan perkara-perkara tadi, menegakkan salat, ya, mendakwahkan kebaikan, mencegah melarang keburukan, itu semua dibutuhkan kesabaran. Sehingga wasbir 'ala ma asabak, bersabar terhadap perkara yang akan menimpa engkau. Karena la budda, ya, mesti dan mesti harus seseorang mengalami, menjumpai tantangan, ya, ketika dia melaksanakan tugas ini. Ya, ketika dia melaksanakan tugas ini. Oleh karena itu Allah SWT menyatakan, "Wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alaiha." Ya. Perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah dalam memerintahkan mereka. Ya kan, butuh kesabaran dalam kita memerintah keluarga sendiri, mengarahkan keluarga sendiri. Tidak dengan mudah. Tapi bahwasanya kita akan melihat, wah, gampang istri kan tinggal diatur. Ya, tidak bisa tinggal dicerai umpamanya. Tidak semudah itu. Itu semua butuh kesabaran. Demikian pula anak, dalam kita mengarahkan, mendidik, membimbing, ya, tidak semudah itu. Tapi dibutuhkan kesabaran. Tanya. Demikian pula yuhyuna bi kitabillahi ta'ala al-mauta. Para ulama sebagai penulis para rasul, mereka menghidupkan kitab Allah, menghidupkan Al-Quran yang mati di sebagian atau di tengah-tengah manusia. Tanya. Kembali manusia untuk mempelajari kitabnya Al-Quran, ya, tidak bodoh terhadap kitabnya Al-Quran. Tanya. Sebagai petunjuk bagi dirinya, ya, karena Al-Quran, "Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran akan menunjukkan seseorang kepada jalan yang lurus, ya. Dari mana kita tahu hidayah? Dari mana kita tahu jalan yang lurus? Dari mana kita tahu kebenaran dari kesesatan? Tiada lain dengan Al-Quran. Sehingga jika seorang muslim tidak peduli terhadap kitabnya Al-Quran sebagai petunjuk kehidupannya untuk dia mencapai keridhaan Allah SWT, jalan kepada Allah SWT, maka tentunya dia akan jauh daripada hidayah Allah SWT. Sehingga Al-Quran menunjukkan bukan hanya dihidupkan tilawahnya, pembacaannya, tetapi dihidupkan pula ya, maksud, demikian pula tafsir, ya, makna daripada Al-Quran itu sendiri. Demikian pula وَيُبْصِرُونَ بِنُورِ اللَّهِ عَلَى أَهْلَ الْأَعْمَى وَيُبْصِرُونَ بِنُورِ اللَّهِ أَهْلَ الْأَعْمَى. Mereka mampu untuk melihat, memperhatikan, menerangi dengan cahaya Allah SWT kepada orang-orang yang buta. Ya. Mampu mereka para ulama membuat orang-orang yang buta kembali bisa melihat, yaitu dengan cahaya Allah SWT. Apa itu nurullah? Nurullah wal ilmu. Cahaya Allah adalah ilmu. Sehingga orang yang buta, meskipun dia buta secara hakikat, ya, buta secara hakikat, yaitu kedua matanya tidak ada, tidak bisa melihat, tetapi dengan ilmu dia akan mampu melihat, dalam artian melihat syariat Allah SWT, tahu tentang apa yang diinginkan oleh Allah SWT. Tanyib. Sehingga terkadang yang buta ini, tatkala dia mengilmui perkara yang Allah wajibkan kepadanya, dia dianggap melihat ketimbang orang yang memiliki mata, tetapi dia tidak mau melihat, tidak mau memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanyib. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam ayatnya, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakanlah, ya, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Qul hal yastawil a'ma wal basir? Ya, katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Yang buta di sini bukan berarti orang yang tidak punya mata saja, tetapi mencakup orang yang punya mata, tapi tidak digunakan mata tersebut untuk memperhatikan ayat-ayat Allah SWT. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya. Punya mata, punya telinga, punya mulut, tetapi tidak digunakan hal itu untuk mempelajari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Demikian pula kata beliau, fakam qatilun li iblisi atau qatilun li iblisa qad ahyauhu, betapa banyak ya manusia yang terbunuh oleh iblis, artinya mampu digelincirkan oleh iblis, disesatkan oleh iblis, karena iblis mereka telah berupaya keras dan berjanji kepada Allah SWT untuk menyesatkan manusia. Fa bi izzatika la ughyanahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, bersumpah dengan kemuliaan Allah SWT untuk menyesatkan manusia, untuk menggelincirkan manusia. Tayyib. Demikian pula dalam ayat yang lainnya, sumpah iblis kepada Allah SWT untuk menyesatkan manusia, fabima agwaitani laqudanna lahum siratakal mustaqim thumma laatiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim thumma la tajidu aktsarahum syakirin. Ya. Karena engkau telah menyesatkan aku, kata iblis, ya, maka sungguh aku akan halangi manusia dari jalan engkau yang lurus. Ya. Tidak semudah itu manusia dia mendapati jalan yang lurus. Kenapa? Karena di sana ada syaitan mengganggu untuk menggelincirkan, membelokkan ya manusia dari jalan Allah SWT yang lurus. Kendatipun kita meminta kepada Allah SWT, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Tetapi ternyata untuk memperoleh jalan yang lurus tersebut, banyak liku-likunya, banyak penghalangnya, banyak godaannya. Yang terbesarnya yaitu iblis. Laknatullah alaih. Bagaimana untuk menggelincirkan manusia. Sehingga mereka akan datangi. Manusia akan mendatangi diri-diri kita. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dengan memberikan berbagai macam syubhat, kerancuan. Kemudian la tajidu aktsarahum syakirin, engkau ya Allah tidak akan mendapati mereka banyak bersyukur, sedikit yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. wa kam min dalin taihin hadauhu. Demikian pula betapa banyak orang yang tersesat, yang binasa, mereka mendapatkan petunjuk. Di sini tentunya dengan sebab para ulama yang mereka gigih untuk mendakwahkan dakwah yang telah didahului oleh para rasul, yang telah diwariskan oleh para rasul. Fama ahsana asarahum ala nasi, sehingga betapa baiknya, ya, betapa bagusnya jejak mereka para ulama di sisi manusia. Betapa bagusnya dampak mereka, ya, pengaruh mereka di sisi manusia, memberikan cahaya, penerang, ya, petunjuk kepada manusia. Sangat mulia, sangat bagus, ya, dampaknya di sisi manusia. Wama akbaha asarun nasi alaihim, sebaliknya, betapa jeleknya dampak pengaruh manusia terhadap para ulama. Ya, kenapa? Karena tadi kebanyakan para manusia mereka mencela orang yang mendakwahkan kebaikan, mencela para ulama, ya, yang mereka gigih untuk menghidupkan sunnah Rasulullah. Ya, dianggap para ulama yang mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah sebagai ulama sesat, ya, sebagai ulama yang keliru. Tapi karena dianggap menyelisihi hawa nafsu mereka, menyelisihi kebid'ahan mereka, menyelisihi kesyirikan mereka, sehingga diputarbalikan fakta. Yang benar dianggap salah dan yang salah dianggap benar. Tayyib. Itu sungguh sangat jelek dampak manusia di sisi para ulama. Ya. Tidak berterima kasih kepada mereka. Ya, terhadap orang-orang yang bersemangat untuk menyelamatkan dunia dan akhirat mereka. Yanfauna an kitabillahi tahrifal ghalin, mereka para ulama menghilangkan dari Al-Qur'an tafsir-tafsir, makna-makna yang dibuat oleh orang-orang yang menjauhkan manusia dari tafsiran yang benar. Ya, tahrif, tafsiran-tafsiran yang keliru yang dibuat oleh orang-orang yang ingin melalaikan manusia dari Al-Qur'an. Tugas para ulama untuk membela, membersihkan, ya, dari tafsiran-tafsiran, makna-makna yang jelek, yang tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan di dalam Al-Quran. Ya. Seperti mereka menafsirkan yadullahi maghlulah, ya, gullat aidihim, kata mereka tangan Allah SWT terbelenggu. Ya. Atau dalam ayat sebelumnya, yadullahi mabsutatan, bal yadullahi mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Ya, justru kedua tangan Allah SWT terbentang. Allah SWT memberikan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki. Tetapi ditafsirkan oleh sebagian orang, ya, baik itu Jahmiyah, Asy'ariyah dan yang lainnya, menafsirkan makna, ya, ayat ini, kata mereka makna yad adalah al-quwah. Ya, kekuatan Allah SWT terbentang. Ya, atau menafsirkan dengan kekuasaan Allah SWT. Maka jenis tafsiran seperti ini yang memalingkan dari tafsir yang benar kepada tafsir yang salah dibela oleh para ulama. Bisa mereka menjelaskan kepada umat bagaimana tafsiran yang benar, ya, yang hal itu dipalingkan oleh orang-orang yang berupaya untuk melalaikan manusia dari jalan Allah SWT. Yang mana tahrif ini adalah kebiasaan orang-orang Yahudi. Yuharifuna al-kalima amma wadihi, mereka merubah, ya, merubah makna-makna dari makna yang benar menjadi makna yang keliru. Kemudian diikuti oleh sebagian umat ini, bahkan oleh pembesar-pembesar umat ini, ya, yang mengatasnamakan sebagai orang yang berilmu tetapi keliru menyelisihi tafsiran yang benar tadi. Tangan ditafsirkan kekuasaan. Atau yang lainnya. Dari tafsiran-tafsiran yang benar mereka palingkan. Maka ini tugas para ulama. Sebagai janji Allah SWT, inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan az-zikra Al-Quran, dan kami pula yang akan menjaganya, kata Allah. Dijaga kemurnian lafad Al-Quran. Demikian pula makna yang sahih dari Al-Quran melalui wali-wali Allah SWT. Itu diantaranya para ulama. tidak tinggal diam mereka, sehingga tidak ada suatu lafaz, suatu tafsir yang lolos, ya. Kemudian hal itu dia tidak diperingatkan oleh para ulama. Dan juga para ulama wantihalil mubtirin, mereka menghilangkan syubhat-syubhat, kekeliruan-kekeliruan yang batil, pemikiran-pemikiran yang batil. Semua itu tiada lain, ya, jasanya para ulama, bagaimana gigihnya mereka untuk membasmi kebatilan di muka bumi ini. Ya, baik itu secara tulisan atau lisan dan yang lainnya yang mereka mampu. Wa ta'wil al-jahilin, dan juga mereka para ulama menghilangkan ta'wil, ya, orang-orang yang bodoh, makna-makna tafsiran-tafsiran yang didatangkan oleh orang-orang yang bodoh, yang tidak faham tentang ilmu, yang tidak faham tentang bimbingan salafun salih, bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam memahami nas, baik itu dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kemudian kata penulis, falamma hujira al-ilmu syar'i ilman wa ta'alluman, tatkala dijauhinya ilmu syar'i, baik itu dalam bentuk ilman ataupun ta'alluman, dijauhi ilmu syar'i, ya, mereka jauh untuk mempelajarinya, ya, mengilmuinya, tidak mengilmuinya, tidak mempelajarinya, ya, dijauhi ilmu syar'i, tidak berupaya untuk mengetahuinya dan tidak berupaya untuk mempelajarinya. Ini bentuk hajrul ilm, menjauhi ilmu syar'i, ya, min haisul ilm, min haisul ta'allum, tidak mau tahu dan tidak mau belajar. Padahal itu semua tadi kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Seandainya mereka tahu bahwa ini faridah, seperti salat, puasa, zakat, tentunya mereka akan berupaya untuk duduk dalam menimba ilmu syar'i, menyebarkan diri dalam mempelajari, ya, Al-Quran dan demikian pula As-Sunnah. Wa da'ufat himamun nasi, dan tatkala lemah semangatnya manusia, ya, ilmu syar'i sudah dijauhi, masjid-masjid kosong dari mempelajari Al-Quran, As-Sunnah, ya, dengan bimbingan yang benar, ya, masjid seperti kuburan umpamanya, ya, kadang ada yang sholat, kadang yang tidak, kadang ditegakkan menuntut ilmu, kadang tidak. Ini seharusnya masjid diramaikan, ya, dijadikan sebagai tempat untuk kita beribadah, sholat, dan untuk menuntut ilmu agama. Ya, ini sebagian kaum muslimin, ya, ketika ada orang yang mau belajar di masjid, dilarang umpamanya. Ya. Padahal untuk mempelajari ilmu syar'i, ya, untuk mempelajari ilmu syar'i, maka bagaimana ilmu syar'i itu diketahui jika masjid-masjid kaum muslimin tidak boleh untuk dipakai dalam mempelajari ilmu syar'i, dalam mengkaji Al-Quran, mengkaji As-Sunnah. Tayyib. Karena masjid adalah tempat yang utama untuk kita mempelajari ilmu syar'i. Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasiyatumur rahmah wa hafathumul malaikatu wa dzakarahumullah fi man 'indah." Ini semua tidaklah adalah keutamaan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ditegakkan di sana berbagai macam ibadah, dari solatnya, dari membaca Al-Qur'annya, dari mempelajarinya, dan yang lainnya yang menyangkut ilmu syar'i. Sehingga demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabatnya untuk mendalami ilmu syar'i di masjid, ya, tidak di tempat-tempat yang lain. Tetapi asif, kita sayangkan masjid-masjid kaum muslimin habis solat gembok, ya, atau gelap, atau bahkan jika terlambat yang pegang gembok sudah masjid gelap, tidak ada yang sholat, tidak ada yang belajar di sana. Ya tabillah. Ya, sehingga masjid ini bukan kuburan. Innama ya'muru masjidallah man amana billahi wal yawmil akhir. masjid itu diramaikan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, maka tatkala ini ilmu syar'i sudah dijauhi, ya, masjid-masjid sepi dari mempelajari ilmu Allah SWT. Demikian pula semangat manusia pun melemah. Ya, semangatnya terganti semangat dunia menggebu-gebu. Ya, tetapi semangat untuk mempelajari ilmu syar'i lemah, loyo. Ya, kenapa? Karena memang ilmu syar'i ini, ya, kita berikan sisa-sisa tenaga, sisa-sisa bekerja. Ya, sehingga bagaimana tidak lemah? Ya, bagaimana tidak loyo? Karena kebanyakan waktu kita luangkan untuk dunia. Ya, kita menggebu untuk dunia. Ya, 7 jam bekerja kurang, tambah lemburan. Toyib. Itu semua tidak ada semangat untuk dunia. Ya, ya, seharusnya mungkin hari Ahad libur untuk bisa, ya, minimalnya kita siraman atau pelajari ilmu din yang hari-harinya kita tidak khusyuk. Ya, ini belajar khusyuk seminggu sekali. Tapi apa dipakai lembur pula? Ya, karena kalau hari libur itu lebih besar 3 kali lipat dari hari biasa. Tayyib. Ini sudah lemah semangat manusia untuk ilmu, tapi untuk dunia menggebu. Coba kalau di sana ada orang yang lembur untuk ilmu. Ya, 1 hari kurang ditambah 2 hari. Ya, 3 jam kurang menuntut ilmu, tambah lagi lembur dalam menuntut ilmunya. Ya, jarang kecuali para ulama yang mereka lembur dalam menuntut ilmu. Ya. Siang mereka kurang menuntut ilmu, malam dilanjutkan sampai mereka tidak tidur. Tayyib. Sampai mereka bersandar di tembok. Ya. Tidak berani untuk meletakkan punggungnya di lantai karena khawatir tertidur. Seperti itu. Ya, mereka lemburnya untuk ilmu, tapi kita, ya, lemburnya untuk dunia. Ini daufat himamun nas, ya, lemahnya semangat manusia untuk ilmu. Ya. Bahkan majelis ilmu sudah banyak, sudah dibuka berbagai macam pelajaran, masih juga, ya, lemah semangat kita untuk ilmu. Tayyib. Dan juga waqasurat duna sa'irahu, semakin kurang tanpa adanya usaha untuk mendapatkan ilmu. Tayyib. Tidak adanya usaha untuk mendapatkan ilmu. Ya. Padahal media di zaman kita, subhanallah, ya, lebih mudah. Ya, HP ada untuk mendengarkan radio atau yang lainnya, rekaman. Ya, kita perhatikan bagaimana para ulama dahulu tidak ada, ya, fasilitas-fasilitas seperti itu. Nulis pun mereka sulit. Ya. Alat-alat tulis kertas, pulpen pun sulit untuk didapati. Ya. Sehingga subhanallah mereka mengandalkan hafalan yang Allah berikan kepada mereka, yang hafalan mereka ternyata lebih kuat daripada tulisan-tulisan kita sekarang ini. Tayyib. Maka tatkala ini semua terjadi, beliau perhatikan jauhnya manusia dari mempelajari ilmu syar'i dan lemahnya semangat mereka dari mempelajari ilmu syar'i. Kata beliau, jama'tu ba'da atrafin, aku mengumpulkan sebagian dari potongan-potongan, sebagian dari nukilan-nukilan, cuplikan-cuplikan. Min sabrin wajihad, min sabri wajihadi ulama'ina, yang cuplikan-cuplikan tersebut diambil dari kesabaran dan kesungguhan para ulama kita. Fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Ya, agar tentunya kita terjaga, tergugah. Sehingga di sini tulisan ini beliau berikan, aina nahnu min haula, di mana letak kita dibandingkan mereka, dibandingkan para ulama atau orang yang terdahulu, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, di mana letak kita. Di sisi lain kita mengatakan salafi umpamanya, mengikuti jejak orang yang sebelumnya. Tapi di mana jejak kita? Di mana jejak Anda dalam mengikuti orang yang sebelumnya? Tanya. Ya, yang mana orang sebelumnya jauh dan jauh dalam semangat mereka terhadap ilmu, ya, terhadap ibadah. Ya, maka semoga hal ini sebagai cermin, karena al-mu'minu mir'atu akhih, yang mana mu'min adalah cermin bagi saudaranya. Ya, dengan itu kita bisa bercermin, ya, kepada para ulama seperti apa jejak mereka, sehingga mudah-mudahan itu memberikan pelajaran kepada kita dalam mengikuti jejak mereka. Dan juga wal jiddi fihi wal mudawamati alaih. Bagaimana kesabaran dan kesungguhan para ulama kita dalam menuntut ilmu, dalam keseriusan mereka, kesungguhan mereka ya, untuk mendapatkan ilmu, serta terus menerusnya mereka di dalam ilmu, kesungguhannya ya, dawamnya, kontinunya mereka di dalam ilmu ya, sehingga yang namanya ilmu tidak ada henti-hentinya, tidak ada putusnya. Bukan berarti seseorang mendapatkan gelar LC atau magister dan yang lainnya selesai menuntut ilmu, tidak. Ya, menuntut ilmu tidak ada henti-hentinya, sebagaimana yang akan beliau nukilkan nanti dari perkataan Imam Ahmad ya, bahasanya al-ilmu minal mahbarah ilal makbarah, beliau membawa tinta sampai beliau masuk ke liang kubur. Tanya. Atau slogan-slogan para ulama yang lainnya ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari mulai ayunan sampai masuk ke liang lahad. Slogan mereka, yang slogan ini sangat menyemangati mereka dalam menuntut ilmu. Tayyib. Meskipun mungkin pada kenyataannya ya tidak ada orang yang menuntut ilmu dari mulai bayi ya sampai masuk liang lahad, ataupun kalaupun ada pun jarang. Tayyib. Kalau ada pun jarang. Ya. Yang hal ini diketahui orang-orang terdahulu, bagaimana para ulama, para sahabat dan yang setelahnya membawa anak-anak mereka yang masih kecil ke majlis Rasulullah. Meskipun mereka belum mendengar, belum tahu apa yang disampaikan Rasulullah, tapi subhanallah ya, sehingga dianggap sebagai sahabi saghir karena melihat Rasulullah di waktu kecilnya, belum faham yang disampaikan oleh Rasulullah. Tayyib. Itu semua tidak lain ya, orang tua yang dia faham untuk keberhasilan anaknya, membiasakan dari sejak dini untuk duduk bersabar di majlis ilmu ya. Beda dengan kita. Kita datang ke majlis membawa anak, kita duduk, anak main di luar ya. Ramai, guyonan, teriak-teriak. Kita tidak melihat bagaimana salafun saleh membiasakan anak mereka duduk di majlis, mendengarkan meskipun mereka tidak faham. Tayyib. Sampai di antara para muhaddisin ada yang meriwayatkan yang mereka mendengar hadis di waktu kecil, kemudian meriwayatkan ketika besar, menyampaikan kepada manusia ketika besar. Seperti itu buah penanaman ya dalam mendidik anak-anak kita. Ya, itu semua tidak ada bentuk mudawamah dan keseriusan dalam menuntut ilmu. Baik. Maka hal ini tentunya linaktafi al-athara wa nasira 'ala at-tariqi, agar kita mampu mengikuti asar jejak ya para ulama dan orang-orang utama mulia sebelumnya. Wa nasiru 'ala at-tariqi, dan agar kita berjalan di atas jalannya. Ya, kata seorang pensyair, man saru ala darbi wasala. Ya, man saru ala darbi wasala. Barang siapa yang dia berjalan sesuai dengan relnya, ya dia akan sampai. Ya, ikuti saja ini dari sini rel nyampe nanti ke Cibitung. Tayib. Jangan bolak-balik, kalau bolak-balik enggak nyampe. Ikuti rel. Maka kalau berjalan di atas relnya kereta api, dia akan sampai. Tapi kalau melenceng, tergelincir, ya maka dia akan tergelincir, jatuh, tidak akan sampai. Ya maka ikutilah jalannya, bagaimana jalan mereka dalam menuntut ilmu. Wahada huwa juz'ul khamisu, wahada huwa juz'ul khamisa asyara min silsilati aina nahnu min haula tahta unwan warasil andia. Maka ini merupakan juz yang ke-15. Dalam silsilah yang beliau tulis, di mana letak kita dibandingkan dengan mereka, para ulama, para ahlul ilm, yang hal ini ditulis di bawah judul Warasatul Anbiya, warisan para nabi. Ya, warisan para nabi, karena ilmu adalah warisan para nabi. Innal anbiya la yuwarithu dinaran wala dirhama, kata Rasul, para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan uang emas, tidak mewariskan uang perak, tidak mewariskan dunia. Ya, para nabi tidak pernah mewariskan kepada keluarganya dunia. Tetapi innama warasul ilma, para nabi mewariskan ilmu. Ya, sampai Ar-Rasul, antum ketahui dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi. Ya, dalam keadaan tergade baju besi Rasulullah kepada Yahudi ketika beliau wafat. ya, tidak, belum tertebus ketika itu. Menunjukkan apa? Harta yang dimiliki oleh Rasulullah sampai barang gadaiannya pun belum bisa ditebus. Ya, tidak ada para nabi yang mewariskan harta kepada keluarganya. Padahal kalau mereka menginginkan, mereka adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan dunia. Ya, bukan berarti mereka ya, tidak diberikan dunia oleh Allah SWT, tetapi karena mereka tidak menginginkannya. Tayyib. Maka kata beliau, ad Allah azza wa jalla ayaj'ala lana nasiban min ilmihim wa sabrihim wa husni amalihim. Semoga ya, aku berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT menjadikan kita bagian dari ilmu mereka, ya. Allah SWT menjadikan bagian dari kesabaran mereka dan dari bagusnya pengamalan mereka. Wa ayyashurana ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Dan semoga Allah SWT membangkitkan kita kelak bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sebaik-baik teman di antara mereka. Ya, teman-teman yang baik di antara mereka. Tayyib. Maka mudah-mudahan apa yang beliau tulis ini bermanfaat ya, bagi segenap umat ini. Tayyib, dan tentunya bagi kita yang membacanya. Insyaallah taala dalam pertemuan berikutnya biiznillah kita masuki ya apa yang telah beliau paparkan di dalam tulisannya ini. Wafaqanallahu iyyakum. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya dan kepada antum semuanya untuk kita diberikan taufik ya, dan diberikan bagian tadi dalam ilmu syar'i ini. Allah taala alim bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.